Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 60 dari surah Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, saya tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau saya akan berjalan sampai bertahun-tahun. Pendengar yang dimuliakan Allah, tentu masih dalam surah Al-Kahfi, dan tentu pendengar yang setia masih ingat cerita Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi ini didahului dengan kisah bahwa kaum kafir Mekah bertanya kepada kaum Yahudi di Madinah untuk membuktikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum Yahudi Madinah berkata kepadanya, tanya kepada mereka, kepada dia atau Nabi Muhammad yang mengaku sebagai nabi, tiga hal. Yang pertama, tentang para pemuda yang pergi ke dalam gua. Yang kedua, tentang laki-laki yang berkeliling mengelilingi negeri. Yang ketiga, tentang ruh. Kalau dia benar-benar nabi, maka dia bisa menjawab. Ketika hal itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata, insya Allah besok akan saya sampaikan jawaban dari pertanyaan kalian yang berjumlah tiga ini. Tapi ternyata Nabi Muhammad tidak mendapat jawaban dari Allah keesokan hari sesuai dengan janji. Besoknya pun juga tidak. Minggu pertama tidak ada, minggu kedua juga tidak mendapatkan. Baru pada hari ke-15 turunlah wahyu yang mengatakan tentang tiga perkara itu. Dari kisah ini terkesan bahwa Nabi Muhammad itu tidaklah mutlak kenabiannya dan dekat bersama Nabi Muhammad, bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada timbul keraguan-raguan. Walaupun sebenarnya pelajaran yang penting dari itu adalah bahwa sosok Nabi Muhammad pun tidak bisa menjamin hari esok, sehingga harus mengatakan insya Allah setiap kita berjanji kepada seseorang. Namun bagi orang yang ingin mengolok-olokkan Islam, bagi orang yang memang mencari kesalahan Nabi Muhammad, dijadikanlah ini untuk merendahkan keberadaan Nabi Muhammad. Dan Yahudi pun merasa berada di atas daun, sehingga turunlah ayat yang kita kaji pada hari ini, ayat 60, untuk mempertegas, nabi itu adalah makhluk. Sesuper apapun dia, sehebat apapun mukjizat yang dia miliki, dia adalah makhluk Allah, walaupun mereka adalah kekasihnya. Nabi Muhammad dan Nabi Musa tidak jauh-jauh berbeda. Kalaulah Nabi Muhammad tertunda sebentar 15 hari, maka Nabi Musa, kalau mau lihat, kalaulah memang Yahudi membanggakan Nabi Musa, bahwa Nabi Musa pun pernah belajar dari manusia yang lebih rendah statusnya dari dia yang berstatus nabi. Maka turunlah ayat 60 ini, di mana Nabi Musa mencari ilmu dan belajar dari Khidir alaihissalam. Iz qala Musa li fatahu, Musa berkata kepada muridnya, saya tidak akan berhenti berjalan sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau saya akan berjalan sampai bertahun-tahun. Kenapa begitu antusiasnya Nabi Musa belajar, sehingga apapun ceritanya, kalau menurut saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi, 120 tahun pun saya berjalan di muka bumi ini, saya akan terus berjalan sampai saya menemukan mana Nabi Khidir yang dikatakan Allah itu sumber ilmu pengetahuan. Inilah kisah awal dari kisah panjang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Untuk memperpanjang dan memperjelas ayat 60 dari surah Al-Kahfi ini, di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Ardiansyah. Kita minta kontribusinya. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada ayat yang kita bahas pada hari ini, yaitu surah Al-Kahfi ayat ke-60, dihadapkan dengan suatu kisah yang sangat menarik, ya. Dan banyak sekali riwayat atau catatan sejarah berkenaan dengan Nabi Khidir ini. Bahkan saya teringat dahulu Safir Al-Azhar, tim terjemah Safir Al-Azhar, pernah menerjemahkan satu disertasi, bahkan penelitian tentang siapa Nabi Khidir itu sebenarnya dan bagaimana rekam jejak kehidupannya. Artinya bahwa ketika kita berbicara tentang Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, banyak sekali versi berkaitan dengan hal itu. Nah, tentunya apa yang ingin dijelaskan di dalam Al-Quran bukanlah semata-mata kisah itu. Tadi Ustaz Zainal sudah menjelaskan bahwa sebenarnya kisah ini pun adalah merupakan jawaban terhadap pertanyaan orang-orang Yahudi. Tapi ada satu hikmah yang luar biasa yang ingin kita ambil, ya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Musa pernah berkhutbah atau menyampaikan penjelasan kepada kaumnya, kemudian yang mengatakan, ada kaumnya yang bertanya, apakah ada orang yang lebih pintar daripadamu? Maka Nabi Musa dengan tegas menjawab bahwa tidak ada yang lebih pintar daripada aku, akulah yang paling pintar karena aku adalah Nabi dan Rasul. Sebenarnya jawaban Nabi Musa itu bukanlah karena kesombongannya, tapi karena ia ingin menegaskan bahwa umatnya itu kalau bertanya kepada dia. Tapi ya begitulah, para Nabi dan Rasul itu dalam pandangan kita belum melakukan dosa, belum melakukan kesalahan, tapi sebenarnya mereka sudah melakukan kesalahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atau mereka merasakan itu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa ada orang yang lebih pintar daripadanya, yaitu hamba Allah subhanahu wa ta'ala juga, Nabi Khidir. Sehingga terjadilah proses ini. Begitu di dalam riwayat tersebut. Nah, yang ingin kita tarik, dan tadi sudah disinggung oleh Ustaz Zainal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa fawqa kulli dhi'ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi, sampai mentok kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan pernah, sealim apapun kita, seluas apapun perjalanan yang telah kita tempuh, sebanyak apapun buku yang telah kita lumat, setinggi apapun jabatan yang telah kita raih, maka jangan pernah kita merasa bahwa kita adalah orang yang super, bahwa kita adalah orang yang hebat, bahwa kita adalah orang yang paling mengetahui segala-galanya. Tidak. Apa yang kita ketahui itu hanyalah segelintir daripada apa yang tidak kita ketahui. Artinya yang kita tidak ketahui jauh lebih banyak daripada apa yang kita ketahui. Itu satu. Yang kedua, bahwa ketika seorang intelektual sombong, maka itu adalah suatu hal yang sangat besar bahayanya, dan itu adalah satu dosa yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah subhanahu. Berbeda dengan kalau orang bodoh sombong. Karena ketika orang yang pintar, yang cerdas sombong, maka kesombongannya itu muncul dari kesadarannya. Berbeda dengan orang bodoh sombong, mungkin karena kebodohannya itulah dia sombong. Tapi kalau orang yang pintar, orang yang berilmu, sudah sampai tinggi pengetahuannya, kemudian menyombongkan dirinya dan merasa bahwa dia adalah orang yang mengetahui banyak hal, ya, dan orang yang lain semuanya dianggapnya kecil, ya, sekalipun dia adalah bertitelkan profesor, doktor, atau ulama, atau alim kabir, alamah dan sebagainya, maka itu semuanya tidaklah berarti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ilmu yang seperti itu sebenarnya adalah ilmu yang menyesatkan dirinya sendiri, dan itulah yang paling dikhawatirkan dari dhallatul alim, ya, tergelincirnya seorang alim karena kesombongannya itu sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ruh, beliau mengatakan, kulir ruhu min amri rabbih, katakanlah ruh itu adalah urusan Allah Tuhanku, ya, aku tidak mengetahui, wa ma utitu minal ilmi illa qalil, dan aku diberikan ilmu itu sangat sedikit. Jadi kita yang berilmu dan memiliki sedikit ilmu ini, ya, tawadu'lah, rendah hatilah kita, dan rendah dirilah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan kita menyombongkan kehebatan ilmu, ya, status sosial yang kita miliki, karena itu semuanya bersifat sementara. Mungkin itu tambahan saya. Iya, terima kasih Dr. Ardiansa, apa yang disampaikan cukup beralasan dan bernas, karena memang ayat 59 dan 60 memiliki kaitan yang erat. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, satu kampung akan dihancurkan, dibinasakan ketika mereka melakukan kezaliman, dan kesombongan adalah bagian dari kezaliman. Tidak saja kampung, sebenarnya individu pun kalau dia berstatus zalim, berstatus sombong, berstatus super, berstatus merasa hebat, tidak saja manusia biasa sampai setaraf nabi sekalipun, maka dia akan berstatus hancur, binasa, tersiksa dan sengsara. Ahlak nahum, karena memang begitulah sunnatullah, begitulah hukum kausalitas. Jadi di sini dapat kita simpulkan di pertemuan kita yang terakhir ini, kezaliman itu membinasakan, dan diantara kezaliman yang membinasakan itu adalah kesombongan. Kesombongan bisa karena harta yang dimiliki, dan dalam episode ini, dalam cuplikan ini, kesombongan terkait dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Rendah hatilah, bagaikan ilmu padi, makin banyak ilmu, makin tercerahkan rohani. Manizdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Bertambah ilmu seharusnya bertambah hidayah. Kalau bertambah ilmu dan tidak bertambah pencerahan rohani, maka tidak akan bertambah kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang bertambah ilmu hari demi hari, bertambah sensitif pula kerohanian kita, bertambah rindu pula kita kepada Allah dan Rasulnya, bertambah cinta pula kita untuk berbuat kebaikan demi masa depan yang lebih cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.